bila segala upaya dan doa telah kau coba, telah kau lewati dan ternyata tak jua terwujud yang kau impikan, yang kau inginkan. Yakinkan tiba saatnya, bintangmu terang di sana. Jangan pernah kau tangisi, tak perlu engkau sesali. Yakinlah Tuhan bersama, berjuang seperti ini. Sia-sia segala pelumu perjuanganmu.